Kau selalu menjaga semua rasa cinta untukku, walaupun kau takkan pernah tahu diriku yang membutuhkan dirimu. Ku akan bertahan walaupun kau selalu menyakiti aku, meski hanya itu yang dapat kau beri. Sedikit pun kau takkan pernah mengerti. Biarkanlah semua, hanyalah diriku yang merasakannya. Betapa perihnya kau sakitiku sampai saat ini. Kau selalu menjaga semua rasa cinta untukku, walaupun kau takkan pernah.